Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة مغرب yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk bisa berkumpul di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah dalam rangka melaksanakan salah satu syiar daripada syiar-syiar Islam, yaitu menuntut ilmu syar'i, di mana yang kita kaji adalah hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang berkaitan tentang adab dan akhlak, yang diambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Asy-Syafi'i Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada hadis yang ke-32, hadis sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dharara wa la dirar, tidak ada dharar di dalam Islam dan tidak ada dirar di dalam Islam. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya di antara yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya dharar dan dirar yang dinafikan di dalam Islam ada perbedaan antara keduanya. Yang disebutkan oleh mereka di antaranya adalah bahwasanya dharar itu adalah kata benda. Jadi la dharar, tidak ada mara bahaya di dalam Islam. Yang maknanya dalam syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan satu perintah yang mana kala dikerjakan akan memberikan bahaya kepada orang yang mengerjakannya. Begitu pula Islam tidaklah melarang suatu larangan yang mana kala dijauhi akan memberikan mara bahaya kepada orang yang menjauhinya. Islam ini sempurna. Tidak ada satupun syariatnya yang mengandung mara bahaya. Dan telah kita sebutkan contoh-contohnya di pertemuan sebelumnya. Begitu pula dalam Islam, pada muamalah-muamalah yang dimubahkan, pada muamalah-muamalah yang diperbolehkan, di sana juga Islam memberikan batas. Jangan sampai perkara yang mubah, jangan sampai perkara yang boleh itu dilakukan sampai memberikan bahaya kepada orang lain. sampai memberikan kerugian kepada orang lain, seperti halnya jual beli. Jual beli ini adalah suatu perkara muamalah yang diperbolehkan di dalam Islam. Namun Islam itu punya hudud, Islam itu punya batasan. Jangan sampai praktek jual beli yang dilakukan memberikan kerugian pada salah satu dari pada penjual atau pedagang, atau memberikan kerugian kepada dua-duanya, di mana rugi itu adalah bahaya dalam Islam. Dinafikan di sana, sehingga dituntunkan jual beli yang tidak boleh diantaranya jual beli ghoror, jual beli tipu-tipu seperti lotre, ya, undian-undian yang tidak sesuai dengan syariat. Yang seperti ini adalah hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam Islam. Begitu pula di antara muamalah yang diperbolehkan di dalam Islam yang dilarang di sana untuk dilakukan dalam keadaan memberikan dharar, memberikan mara bahaya kepada orang lain, adalah terkait dengan perkara nikah. Seorang boleh menikahi dua wanita, seorang boleh menikahi tiga atau empat wanita. Fankihu maqabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', nikahi oleh kalian yang baik dari para wanita, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, silakan. Akan tapi fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa adil tatkala menikahi dua wanita, khawatir kalian tidak bisa adil dalam menikahi tiga atau empat wanita, fawahidatan, maka nikahilah satu wanita. Nah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sehingga yang namanya poligami, menikahi lebih dari satu istri, adalah suatu hal yang diperbolehkan. Akan tetapi boleh dengan syarat tidak ada dharar, boleh dengan syarat tidak ada mara bahaya yang diberikan kepada istri yang tua. Apabila seorang suami tidak bisa berlaku adil kepada kedua istrinya, kepada tiga istrinya, maka Allah memerintahkan nikahi satu. Au ma malakat aymanukum, atau silakan bersama dengan budak-budak perempuan kalian. Ini dalam perkara nikah diatur di dalam Islam. Begitu pula dalam masalah talak, yang kemarin juga kita baca contoh-contohnya dari Al-Imam Ibnu Rajab dalam masalah talak. Seorang yang memiliki alasan untuk menalak istrinya, baik alasan pribadi atau alasan syar'i, maka dimubahkan baginya untuk mentalak. Silahkan mentalak, akan tetapi jangan memberikan dharar kepada istri yang ditalak itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang mulia, fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Manakala telah lewat masa iddah wanita yang kalian talak, tahan mereka kalau kalian mau, tapi tahan dengan cara yang bagus. Atau silakan lanjutkan talak mereka, lepaskan mereka, namun juga lepaskan dengan cara yang bagus, silakan. Jangan seorang bermain-main dengan talak, bermain-main dengan iddah. Dia mentalak istrinya satu kali, jatuh talak satu, kemudian tatkala istrinya akan selesai dari iddah talak satunya, kemudian dia merujuk istrinya itu dan dia mentalak kembali talak dua, sehingga iddahnya semakin panjang. Yang seperti ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Apabila kita ingin mentalak dengan alasan pribadi atau alasan syar'i, maka apabila telah selesai masa iddahnya, bila kita berubah pikiran dan itu yang diharapkan, bila kita berubah pikiran, maka tahan dengan cara yang baik. Kembali dengan istri yang telah kita jatuhkan kepadanya talak satu, kembali dan kembali dengan cara yang baik. Atau bila kita ingin melanjutkan talaknya, sarrihuhun nabi ma'ruf, lanjutkan, lepaskan talak itu, lepaskan mereka para wanita dari kalian juga dengan cara yang ma'ruf. Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, jangan kalian menahan istri-istri kalian yang ditalak dalam rangka ingin memberikan dharar agar mereka terus-terusan beriddah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga di antara keindahan Islam. Islam itu di dalam muamalah yang diperbolehkan di dalamnya boleh dilakukan selama tidak ada dharar. Begitu pula yang kemarin kita bahas dalam masalah wasiat, juga sama, wasiat boleh dilakukan, boleh diberikan oleh pemilik harta dengan syarat tidak memberikan dharar kepada ahli warisnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dari perkara-perkara muamalah yang diperbolehkan di dalam Islam, namun diperbolehkan dengan catatan tidak ada dharar, adalah dalam masalah ridha, dalam masalah menyusui. Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah tatkala menjelaskan tentang hukum-hukum wanita yang ditalak, Allah mengatakan wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuan. La tudharra walidatun biwaladiha. Lanjutan ayatnya, ada beberapa kalimat sebelumnya, kemudian di antara lanjutan ayatnya, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Untuk wanita yang ditalak, tidak boleh wanita tadi diberikan dharar disebabkan anaknya. Begitu pula suami yang mentalak tidak boleh diberikan dharar disebabkan anaknya. Maksudnya dikatakan oleh para ahli tafsir, la tudharra walidatun biwaladiha, seorang ibu yang ditalak oleh suaminya, dia tidak boleh diberikan dharar disebabkan karena anaknya. Maksudnya adalah seorang suami manakala dia mentalak istrinya dan dia memiliki anak dari istri tersebut dalam keadaan anaknya masih menyusui, maka suami tadi tidak boleh menghalangi ibunya untuk menyusui anaknya. Tidak boleh seorang suami mencegah, ini anak berada di bawah asuhanku, kamu tidak boleh menyusui dia. Ini dharar. Berhak seorang istri, meskipun dia telah ditalak, dia berhak untuk menyusui anaknya. Seorang suami tidak berhak untuk dia mencegah, melarang ibu dari anaknya dia menyusui anak tersebut. Nah, wala mauludun lahu biwaladih. Begitu pula seorang lelaki yang dilahirkan untuknya anak, dia tidak boleh diberikan dharar disebabkan karena anaknya. Istri, tatkala dia diberikan kesempatan untuk menyusui seorang anak dalam keadaan istri tadi sudah ditalak, maka suatu kewajiban bagi sang mantan suami untuk memberikan ujroh, memberikan upah, ya, memberikan upah. Namun upah yang diberikan itu adalah upah yang bersifat umum, ya. Apabila seorang mantan istri disebabkan karena dia menyusui anak mantan suaminya, si mantan istri ini meminta bayaran yang di luar batas wajar dengan alasan karena dia menyusui anak si mantan suami tadi, ini tidak diperbolehkan. Dan inilah dharar. Jadi seorang suami silahkan memberikan, dan itu suatu kewajiban dia memberikan upah kepada mantan istrinya yang menyusui anaknya. Namun si mantan istri tadi tidak boleh menuntut lebih dari apa yang menjadi batas wajar dalam upah yang diberikan oleh mantan suaminya tadi. Apabila si istri menuntut lebih, itulah dharar yang dinafikan di dalam Islam. Islam tidak menuntunkan hal yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di antara bentuk-bentuk keindahan-keindahan Islam, di mana Islam dalam syariatnya betul-betul bijaksana. Islam di dalam syariatnya betul-betul adil, memperbolehkan praktek-praktek muamalah, memperbolehkan jual beli, memperbolehkan wasiat, memperbolehkan nikah, memperbolehkan talak. Bahkan tatkala seorang telah mentalak istrinya, kemudian ada anak yang harus disusui, maka dalam Islam boleh istri menyusui anak tadi, bahkan itu adalah suatu yang bagus. Dan begitu pula suami, si mantan suami tidak boleh melupakan hak istrinya untuk dia berikan upah karena dia telah menyusui anaknya. Namun semuanya itu dilakukan dalam keadaan tidak ada yang terugikan dengan dharar. Tidak ada yang terugikan dengan dharar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini makna sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la dhararo, tidak ada mara bahaya di dalam Islam. Kemudian wala dhirar, di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, wala dhirar maksudnya adalah perbuatannya. Berarti seorang mukallaf, seorang yang dibebani syariat, yaitu orang yang balig dan akil, dia tidak boleh berbuat suatu perbuatan yang menimbulkan mara bahaya kepada orang lain. Wala dhirar, ini perbuatannya. Dan tidak ada perbuatan yang akan menimbulkan mara bahaya itu diperbolehkan di dalam Islam. Itu makna wala dhirar. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau pada kalimat la dharar kita berbicara tentang bagaimana Islam mengatur syariatnya agar tidak memberikan mara bahaya kepada siapapun, maka dalam kalimat la dhirar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjelaskan bahwasanya tatkala seseorang itu melakukan suatu perbuatan apapun itu, maka dia terlarang untuk memberikan mara bahaya, gangguan, dhirar kepada selainnya. Manakala seorang memberikan dhirar kepada saudaranya, maka itulah yang disebut dengan kezaliman. Dan kezaliman ini adalah bahagian daripada induk akhlak tercela. Dan lawannya, di antara induk akhlak terpuji adalah seseorang tidak memberikan gangguan, tidak memberikan mara bahaya kepada orang lain. Kata Imamul Hasan al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan husnul khuluq, akhlak yang baik itu beredar pada tiga perkara. Jadi manakala kita menyatakan akhlak yang baik, akhlak yang baik itu sebenarnya bentuknya banyak sekali. Namun Al-Imamul Hasanul Basri beliau mengumpulkan husnul khuluq, akhlak yang baik itu dalam tiga perkara, di mana dalam tiga perkara ini mencangkup semua akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, husnul khuluq huwa kaful adza wa badhlun nada wa talaqatul wajh. Yang namanya akhlak yang baik, induk-induknya akhlak yang baik itu yang pertama adalah kaful adza, menahan gangguan. Jadi kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak mengganggu diri kita sendiri, kita tidak mengganggu istri dan anak kita, kita tidak menyakiti orang tua dan tetangga kita, kita tidak menyakiti kerabat-kerabat kita dan masyarakat secara umum, kaum muslimin secara umum, dan manusia baik yang kafir juga secara lebih luas. Kita tahan gangguan dari mereka, kita tidak menyakiti mereka, kita tidak menyakiti mereka dengan lisan, kita tidak menyakiti mereka dengan perbuatan, kita tidak menyakiti mereka dengan cacian dan seterusnya. Ini adalah kaful adza yang menjadi induk akhlakul karimah yang pertama. Yang kedua, badlun nada. Badlun nada adalah memberikan kebaikan. Kita memberikan kebaikan kepada diri kita, memberikan kebaikan kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang jauh dari kita, muslimkah, kafirkah, kita berikan kepada mereka kebaikan. Itulah induk daripada akhlakul karimah yang kedua, sehingga apapun perbuatan kita yang itu berisi kebaikan kepada orang lain dan tidak melanggar syariat, maka itulah husnul khuluq. Yang ketiga adalah talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Kita berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan kita tidak bermuka masam. Kita berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan kita menunjukkan wajah yang sumringah, wajah yang bergembira. Inilah ma'asyiral muslimin, menurut Al-Imamul Hasanul Basri, induk daripada akhlakul karimah. Semakin tinggi bagian seseorang dalam mempraktikkan tiga perkara ini, maka semakin tinggi pula kepunyaannya terkait dengan masalah akhlakul karimah. Dan pembahasan kita pada malam hari ini, tatkala menjelaskan kalimat la dhirar, adalah induk husnul khuluq yang pertama, yaitu di antara induk akhlakul karimah adalah kaful adza. Kita menahan diri dari mengganggu orang lain. Kita menahan diri untuk menyakiti orang lain. kita tidak menyakiti mereka dalam kehormatan-kehormatan mereka, tidak menyakiti mereka dalam harta-harta mereka, tidak menyakiti mereka dengan badan-badan maupun darah-darah mereka, kita tahan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus kaum muslimin, lebih ditekankan lagi untuk kita tidak mengganggu mereka dengan apapun. Kita tidak mengganggu mereka dengan lisan, kita tidak mengganggu mereka dengan perbuatan. Nabi SAW mengatakan, kunu ibadallahi ikhwana, wahai kaum muslimin, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita semuanya bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Satu sama lain adalah saudara. Bahkan persaudaraan yang dijalin karena keislaman disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi lebih kuat dibandingkan persaudaraan yang dijalin karena nasab. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain. Sehingga apabila kita menganggap saudara kita muslim yang lain adalah saudara, maka di antara konsekuensi yang harus kita lakukan adalah la yadhlimuhu. Kita tidak boleh mendzaliminya. Tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengganggunya, mendzalimi badannya, mendzalimi hartanya, mendzalimi kehormatannya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh seorang muslim merendahkan saudara muslim yang lain. Wala yukadzibuhu, dan tidak boleh seorang muslim mendustakan saudara muslim yang lain. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh dia menghinanya. Ma'asyiral muslimin, kezaliman, merendahkan, ya, kemudian penghinaan, ini semuanya adalah bentuk adza, bentuk gangguan. Di mana gangguan ini dalam syariat, kita tidak boleh melakukannya. Kita tidak boleh melakukannya sama sekali, apalagi kepada saudara kita yang muslim, karena tatkala kita mengganggu saudara kita muslim, maka itu akan bertentangan dengan prinsip kita bersaudara. Wajarnya orang yang bersaudara itu saling melindungi, saling mencintai, saling mengasihi. Dan ikhwati fillah rahimakumullah, tidak lupa juga, yang namanya orang saling bersaudara itu adalah kedua-duanya masing-masingnya satu sama lain menginginkan kebaikan untuk saudaranya, menginginkan al-khair untuk saudaranya, sehingga apabila seorang muslim melihat saudaranya terjatuh, dia menolong saudaranya. Dia melihat saudaranya tersesat, dia tolong saudaranya. Dengan apa menolong saudara yang tersesat? Bukan dengan mendiamkan kesesatannya. Tatkala kita melihat saudara kita salah, maka yang harus kita lakukan karena kita bersaudara bukan mendiamkan kesalahannya. Tatkala kita lihat saudara kita muslim tertipu dengan berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, maka konsekuensi daripada ukhuwah, konsekuensi daripada persaudaraan, bukan kita mendiamkan saudara kita berada di dalam kebid'ahannya, berada di dalam kesyirikan. Yang namanya ukhuwah menuntut untuk kita saling bertanasuh, saling nasihat-menasehati. Yang namanya ukhuwah menuntut kita untuk saling membenahi. Apabila saya melihat Anda salah, saya membenarkan Anda. Apabila Anda melihat saya salah, Anda membenarkan saya. Begitu sebaliknya. Apabila kita melihat saudara kita tergelincir, maka kita tarik dia dari ketergelincirannya agar dia berdiri tegak, kokoh. Itulah ukhuwah. Jadi apabila seseorang mengatakan muslim itu saling bersaudara, maka jangan salah menyalahkan. Maka tidak boleh kita saling menyatakan adanya kesesatan pada satu belah pihak. Ini adalah salah satu kekeliruan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam masalah dunia saja, Dalam masalah dunia saja, kalau kita sedang berjalan dengan saudara kita di tepi jurang, kemudian saudara kita tergelincir, hampir masuk ke jurang, apa yang kita lakukan? Apakah kita membiarkan saudara kita terus bergelantungan di mulut jurang dan dia terjatuh dan kita menunggu untuk dia terjatuh? Jawabannya tidak, kita akan menolong dia. Begitu pula apabila kita melihat saudara kita berada di tepi jurang neraka dengan dia melakukan kesyirikan contohnya, bukan kita mendiamkan kesyirikannya. Kita ajak dia. Kita tarik dia. Kita kenalkan bahwasanya yang dia lakukan salah. Kita kenalkan kepada dia yang dia lakukan keliru. Kita katakan kepada dia yang dia lakukan syirik akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka kita tarik, kita ajak, kita nasihati, kita benahi. Bukan malah saling mendiamkan. Bukan salah, bukan malah saling membenarkan. Kamu punya pendapat, aku punya pendapat, sudah biarkan. Kita sama-sama berjalan di atas pendapat kita masing-masing. Padahal pendapat yang saudara kita berada di atasnya adalah pendapat yang batil, pendapat yang menyelisihi Quran, pendapat yang menyelisihi Sunnah. Tatkala kita tatkala kita membiarkan hal yang seperti ini terjadi, ini justru malah mencacati perkara ukhuwah yang seharusnya kita lakukan dengan baik. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya persaudaraan itu bukan hanya terbatas untuk kita tidak saling menyakiti. Yang namanya persaudaraan juga terkadang menuntut untuk kita tidak saling membenarkan. Tidak saling membenarkan, kenapa? Karena kita melihat saudara kita salah kok dibenarkan. Ini persaudaraan. Kalau kita melihat saudara kita salah, yang tentunya kita ajak kepada yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala beliau mendapati ada sekelompok kaum muslimin yang punya keyakinan sesat, punya keyakinan salah, yaitu mereka berada dalam akidah khawarij, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak membiarkan mereka. Abdullah bin Abbas tidak membiarkan kaum muslimin yang terjatuh dalam paham khawarij agar mereka tetap berada di atas paham khawarijnya dengan alasan kamu punya pendapat, aku punya pendapat. Yang penting jalur kita meskipun berbeda, tujuan kita sama, mencari sama-sama ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW menentukan jalan menuju surga itu ada jalannya. Dengan jelas Nabi SAW jelaskan itu. Dengan gamblang Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadis. Untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jalla tidak seperti peribahasa banyak jalan menuju Roma. Untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala itu ada jalan yang lurus, satu yang harus ditempuh. Makanya Nabi SAW dalam hadis pernah khotton mustaqiman, pernah menggariskan satu garis lurus dan beliau menggariskan garis ke kanan dan ke kirinya dan beliau mengatakan hadza siratullahi mustaqima, jalan yang lurus yang satu ini adalah jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, ikuti, wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan yang ke kanan dan ke kiri, karena itu tidak akan menyampaikan kita kepada surga. Yang akan menyampaikan kita kepada surga itu jalannya satu, lurus, mustaqiman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkadang prinsip yang dilupakan oleh sebagian kita. Karena kita bersaudara berarti kita tidak boleh saling salah menyalahkan. Karena kita saling bersaudara maka kita tidak boleh ya saling berbantah-bantahan dalam masalah-masalah ilmiah. Yang seperti itu terkadang dituntut. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Abbas tadi tatkala mendapati saudara-saudaranya kaum muslimin tertipu dengan paham khawarij, beliau nasihati, beliau datangi. Beliau kasih nasihat kepada mereka dan beliau benarkan itu. sehingga banyak yang kembali dari kaum muslimin yang tertipu dengan khawarij, kembali kepada paham yang benar, kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, al-muhim yang terpenting bahwasanya la dirar, tidak ada perbuatan yang mengandung mara bahaya yang dilakukan orang itu diperbolehkan dalam Islam. Maksudnya adalah seorang tidak boleh mengganggu saudaranya yang lain, tidak boleh menyakitinya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan lisannya, ataupun dengan anggota tubuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Dalil-dalil terkait dengan bahaya kezaliman dan mengganggu orang lain ini telah kita lewati di pembahasan-pembahasan lama dahulu, tatkala kita membahas hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Itu sudah kita bahas dalil-dalil yang berkaitan dengan bahaya kezaliman. Nah, mungkin kita tambahkan sedikit untuk memberikan barakallahu fikum, memberikan sesuatu yang akan mencegah kita daripada berbuat zalim dan membuat kita semakin takut berbuat kezaliman. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa itu muflis? Muflis itu adalah orang yang rugi, orang yang bangkrut, muflis. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, al-muflisu indana man la dinara lahu wa la dirham. Wahai Rasulullah SAW, muflis menurut kami adalah orang yang tidak punya dinar atau dirham. Itu muflis. Nabi SAW kemudian mengatakan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza, dia datang dalam keadaan dia telah mencela, mencerca, menghina orang ini, dia menuduh orang yang itu, wa akala mala hadza, dia memakan harta orang yang ini, wa safaka hadza, dan dia membunuh orang yang itu, wa daraba hadza, dan dia pernah memukul orang yang itu. Ini orang muflis ini. Orang yang bangkrut menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang datang punya pahala salat, tapi dia dalam waktu yang bersamaan membawa dosa kezaliman. Dia mencela saudaranya. Dia menuduh saudaranya. Dia membunuh saudaranya. Dia memukul saudaranya, dan dia menipu sehingga memakan harta saudaranya dengan cara yang haram. Inilah si muflis. Inilah orang yang bangkrut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayuqta min hasanatihi wa hadha min hasanatihi, maka orang-orang yang dia zalimi, orang yang dia cela, orang yang dia tuduh, orang yang dia makan hartanya dengan cara yang tidak benar, diberikan kepadanya pahala-pahala yang dia punya satu, dan orang yang dia zalimi yang lain diberikan kepadanya pahala yang lain. Orang yang muflis ini, yang bangkrut ini, membagikan pahala sholatnya, membagikan pahala puasa dan zakatnya kepada orang-orang yang dizalimi. Bagaimana kalau pahala dia di dunia habis? Fa in faniyat hasanatu. Kalau pahala yang dia lakukan di dunia habis karena sudah dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Qabla an yuqdha ma alai, sebelum dia menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka ukhidha min khotayahum, maka diambilkan dosa-dosa orang yang dia zalimi dan diberikan kepada orang muflis tadi. Dia sudah tidak bisa membagikan pahala, dosa-dosanya orang-orang yang dia zalimi dibagikan kepada dia. Kalau sudah seperti itu, Nabi mengatakan, faturihat alaihi thumma turiha finnar, dosa-dosa tadi dilimpahkan kepadanya, kemudian dia disungkurkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini muflis. Ini orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut bukan hanya bangkrut dunia, dia bisnis gagal, dia berjualan gagal, dia panen padi gagal, dia panen jagung gagal. Bukan ini saja muflis yang paling muflis. Muflis yang paling muflis adalah muflis yang sudah tidak bisa lagi memperbaiki kerugiannya. Orang yang bangkrut yang sebenar-benarnya adalah orang yang sudah tidak bisa lagi memperbaiki kebangkrutannya. Di mana dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa dan zakat, tapi dia punya dosa kezaliman sehingga dia harus membagikan pahala-pahala yang dia kumpulkan kepada orang-orang yang dia zalimi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini terkait dengan la dharara wa la dirar. Jadi menurut pendapat, salah satu pendapat bahwasanya la dharar adalah kata benda, dirar adalah kata kerja. Jadi la dharar, tidak ada mara bahaya di dalam Islam, wala dirar, dan tidak ada perbuatan yang mengandung bahaya kepada orang lain yang diperbolehkan di dalam Islam. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, perbedaan antara dharar dengan dirar, bahwasanya dharar ini adalah perbuatan mara bahaya yang dilakukan oleh orang lain, yang dilakukan oleh seseorang min janibin wahidin, dari satu sisi. Ya, pendapat yang kedua, dharar adalah perbuatan yang mengandung bahaya, yang mengandung gangguan, yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dari satu sisi atau dari satu arah. Maksudnya adalah ada orang menzalimi saudaranya padahal saudaranya tidak menzalimi dia. Ya. Si Zaid menzalimi Amr padahal Amr tidak menzalimi Zaid. Ini la dharar. Tidak ada yang seperti dalam Islam dan itu diharamkan. Adapun dirar, menurut pendapat yang kedua ini, dirar adalah gangguan yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya dalam bentuk timbal balik. Gangguan yang diberikan seseorang kepada saudaranya dalam bentuk timbal balik. Zaid menzalimi Amr karena Amr menzalimi Zaid. Ini dirar menurut pendapat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedua-duanya, dharar maupun dirar, yang dimaknakan dengan pendapat yang kedua ini, perbuatan dharar, perbuatan berbahaya, perbuatan gangguan yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya dalam bentuk satu sisi, satu arah, maupun dirar, gangguan yang diberikan seseorang kepada saudaranya dalam bentuk timbal balik, semuanya, kedua-duanya dinafikan di dalam Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua ini, makna la dharar yang tadi sudah kita jelaskan, perbuatan yang mengandung gangguan kepada orang lain yang berasal dari satu arah, maka penjelasannya sama seperti yang kita bahas, yaitu terkait dengan bahaya kezaliman, penjelasannya sama. Adapun la dharar, menurut pendapat yang kedua yang maknanya tidak ada perbuatan gangguan yang bersifat timbal balik, maka yang ini barakallahu fikum adalah pembahasan yang juga penting untuk kita bahas, yaitu ma'asyiral muslimin, kata Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, menjelaskan makna la dirar menurut pendapat yang kedua, beliau mengatakan fa anta la tadurru man dharra. Makna hadis di atas adalah engkau tidak mengganggu orang yang mengganggu. Bal qabilhu bil ihsani wal afwi wasafhi. Bahkan kamu seharusnya membalas perbuatan jelek saudaramu itu dengan perbuatan baik, perbuatan maaf dan perbuatan legowo. Wa hadza min akhlaqil mu'minin. Ini adalah termasuk akhlaknya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang membalas kejelekan saudaranya yang lain dengan al-afu, afu. Kita sering dengar afwan. Afu itu maksudnya dalam kamus disebutkan tarkul intiqom, tidak mau membalas. Itu afu. Jadi kalau saya mengatakan afautuka, saya berbuat afu kepadamu, maksudnya saya tidak membalas kejelekan yang kamu berikan kepada. Dan ada tingkat afu yang lebih tinggi. Tingkat maaf yang lebih tinggi disebut dengan as-safhu. As-safah adalah seorang tidak membalas kejelekan yang diberikan kepadanya oleh orang lain, dan dia berupaya untuk melupakan kejelekan yang dilakukan oleh saudaranya tadi. Makanya tadi saya terjemahkan legowo. Dia tidak membalas dan dia berusaha untuk merupakan kejelekan yang dilakukan oleh saudaranya kepada dia. Ini tingkat memaafkan yang lebih tinggi lagi. Dan ini termasuk akhlaknya orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Asy-Syura, "Faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan siapa yang berbuat islah, maka pahala yang akan dia dapatkan akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung. Surah Asy-Syura yang ke-40. Begitu pula Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam ayatnya yang mulia, menjelaskan tentang keutamaan sifat maaf, menjelaskan tentang keutamaan sifat tidak membalas kejelekan yang diberikan kepada orang lain, yang diberikan kepada kita dari orang lain, adalah tatkala Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang-orang yang bertakwa di antara sifat-sifat mereka, Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, "Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'." Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak tatkala mereka senang dan tatkala mereka susah. "Wal qadhiminal ghaiz." Dan mereka, orang-orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. "Wal 'afina 'anil nas." Dan yang bisa memaafkan manusia. "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi al-afu, memberikan maaf, tidak membalas kejelekan orang lain, atau as-safhu, legowo, berupaya melupakan kejelekan yang dilakukan oleh orang lain, ini diantara akhlaknya orang-orang yang bertakwa yang seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan kita agar kita termasuk bahagian dari mereka, orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan kepada mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bergegaslah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian, dan bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan terkait dengan masalah memberikan maaf kepada saudara yang berbuat jelek kepada kita, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita baca ayat-ayat yang lain, kita baca hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang menjelaskan kepada kita tentang sifat maaf, dan biidznillahi taala kita akan bersama-sama membahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana beliau adalah seorang sosok nabi yang sangat mencerminkan bentuk rasa maaf dan legowo terhadap kejelekan yang diberikan kepada beliau. Insyaallah taala untuk melengkapi pembahasan ini akan kita baca pula kisah Nabi Yusuf yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, agar kita semakin termotivasi untuk berbuat maaf, agar kita lebih termotivasi di dalam berbuat legowo, melupakan kejelekan yang dilakukan saudara kita kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, ini mungkin yang bisa kami sampaikan di pertemuan malam hari ini. Walahu minkum, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan mudah untuk kita amalkan. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin wa naktafi bihadzal qadar. Wafaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.